Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mempelajari ilmu sharaf dalam kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi karangan Ustaz Acing Jakaria. Kita mulai pada halaman 9 pada pembahasan At-Tasriful Far'i, tasrif yang cabang. Tasriful far'i, yang pertama al-fi'lul madi. Ya, fi'il madi adalah fi'il yang dia menunjukkan perbuatan pada kala lampau, ya. Jadi dia menunjukkan perbuatan di kala lampau atau yang telah lalu. Definisi dari fi'il madi yaitu الفعل الماضي هو ما دل على حدث في زمان مضى. فعل ماضي yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kejadian di zaman yang atau di waktu yang telah lampau. Misalnya, contoh. Kataba, fataha, jalasa, qara'a. Di sini mu'alif mencontohkan dengan fi'il kataba. Kataba artinya telah menulis. Kemudian fataha, fataha itu telah membuka. Kemudian jalasa, jalasa itu artinya telah duduk. Kemudian qara'a, qara'a itu artinya telah membaca.